Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ansar, hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, masih di dalam bab Ahkamus Shaid, hukum-hukum seputar hewan buruan. Di pertemuan sebelumnya kita membahas atau kita membaca tentang syarat-syarat halalnya hewan buruan. Pembahasan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah seputar syarat-syarat pemburu, syarat as-sa'id, orang yang memburu. Maka telah disebutkan bagi orang yang memburu disyaratkan sama seperti syarat orang yang menyembelih, harus seorang muslim atau paling tidak seorang ahli kitab, dia berakal dan dia memiliki niat dalam melakukan perbuatannya. Ini syarat bagi orang yang berburu. Demikian pula nanti ditambah syarat at-tasmiyah, membaca bismillah ya, ketika berburu. Kemudian juga telah kita bahas atau kita telah masuk dalam pembahasan syarat-syarat yang berkaitan dengan alat untuk berburu. Alat untuk berburu ada dua macam dan masing-masing memiliki syaratnya. Alat untuk berburu yang pertama adalah senjata yang dia gunakan, berupa senjata tajam, apa-apa yang bisa merobek atau mengoyak kulit dan mengeluarkan darah dari hewan buruan, seperti pedang, pisau, anak panah, dan yang semisalnya. Dipersyaratkan dari senjata yang digunakan dalam berburu adalah dia tajam dan membunuh hewan tersebut dengan ketajamannya. Adapun apabila alat itu digunakan untuk berburu dan membunuh hewan buruan dalam keadaan alat itu tumpul, maka hewan buruannya tidak boleh dimakan apabila mati dengan ketumpulan alat tadi. Hadis ini atau permasalahan ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, hadis Adi bin Hatim. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam, beliau berburu dengan al-mi'rab, dengan tombak. Ya. Tombak kayu yang panjang yang memiliki bagian ujungnya yang runcing dan keras. Nabi mengatakan kepadanya, ya, hukum berburu hewan buruan yang diburu dengan tombak tadi, kata Nabi, ma khazaqa fakul wa ma kutila bi'aradihi fala ta'kul. Apa-apa yang merobek, mengoyak daging dari hewan buruan, kemudian mengeluarkan darahnya, maka makanlah. Dan apa-apa yang terbunuh dengan bagian tumpulnya, fala ta'kul, maka jangan engkau makan. Dalam riwayat lain disebutkan, idza asabta bihaddihi fakul. Kalau engkau mengenai hewan tersebut dengan bagian tajamnya, karena tombak itu kan ada bagian tajamnya, bagian depannya, runcingnya, maka makanlah. Wa idza asabta bi'ardhihi faqatala fa innahu waqid, fala ta'kul. Tapi kalau hewan tersebut terkena bagian tumpulnya, ya, kena kayunya, hewan tersebut mati dipukul dengan kayu atau benda yang tumpul, ya, atau terkena lemparan batu misalnya, atau tertindih sesuatu yang berat, mati bukan karena bagian tajamnya. Fala ta'kul, maka janganlah engkau makan. Innahu waqid, itu hewan yang mati karena benda tumpul, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini syaratnya, berburu dengan alat senjata, syaratnya adalah senjata tersebut harus tajam, bisa mengoyak, merobek kulit hewan buruan dan mengeluarkan darahnya, ya, sehingga dia mati dengan ketajaman alat tersebut, bukan karena ketumpulannya, bukan karena beratnya. Demikian, Allahu ta'ala a'lam. Kemudian alat yang kedua, alat untuk berburu adalah dengan hewan pemburu, al-jarihah, seperti anjing, anjing pemburu, atau dengan macan, atau dengan serigala, atau dengan burung, ya kan, burung elang atau burung rajawali yang memiliki cakar yang kuat. Nah, maka ini adalah alat yang kedua dengan menggunakan hewan pemburu. Berkaitan dengan hewan pemburu, di sana ada syarat-syarat. Pada malam hari ini insya Allah akan kita sebutkan syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan pemburu, hewan yang digunakan untuk berburu. Kita baca. Berkata al-muallif, qala syurutul istiyad bisiba'il baha'im wa jawarihi at-tayr. Syarat berburu dengan menggunakan hewan buas atau burung pemburu. Ya. Qala, beliau berkata, yushtarotu fil istiyadi bisiba'il baha'im wa jawarihi tayir antakuna mu'allamatan. Disyaratkan berburu dengan menggunakan hewan, ya, menggunakan hewan pemburu dari hewan buas seperti anjing, macan, serigala atau burung elang, ya kan, yang bisa menangkap kemudian membunuh hewan buruannya. Syaratnya adalah antakuna mu'allamah, hewan tersebut sudah terlatih, hewan tersebut sudah diajari bagaimana cara berburu. Ya, dia mengerti kapan dia bergerak, dia mengerti ketika pemiliknya meminta dia untuk berhenti. Ya, jadi ketika diusir, ya artinya apa namanya, diutus, dilepas, dia bergerak, berlari, mencari. Tapi kalau tidak diusir, tidak diperintah, dia diam. Nah, ini salah satu tanda ini hewan sudah terlatih, ya. Jadi memang betul-betul bisa dikuasai oleh pemiliknya. Ketika dia telah mendapatkan hewan buruan dan pemiliknya mengatakan kepada dia atau memerintahkan dia untuk berhenti, berhenti, maka dia berhenti, ya. Tidak langsung terus apa namanya memakan hewan buruan tadi, ya kan? Nah, ini berarti belum ngerti dia. Dia akan lepas, berlari ketika dia diutus, dan dia akan berhenti ketika dia diminta untuk berhenti. Ini tanda hewan tersebut mu'allam, sudah terlatih. Kata al-mu'allif, ay anaha ta'allama adabi akhdhi as-sayd. Hewan tersebut sudah belajar bagaimana menangkap hewan buruan. Nah, ini keutamaan, ya, keutamaan ilmu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, sangat mulia. Jangankan manusia yang menuntut ilmu, hewan pun syariat ini membedakan mana yang halal, na'am, dari tangkapan hewan buruan, mana yang tidak halal. Ya. Kalau hewan tersebut tidak berilmu, enggak belajar, ya, bodoh, hewan tangkapannya enggak halal, haram. Tidak boleh untuk dimakan. Tapi kalau hewan tersebut masya Allah dia belajar, istilahnya dia menuntut ilmu, ya kan, dia diajari, dia menangkap hewan buruan, tangkapannya halal, boleh dimakan. Itu hewan. Bagaimana dengan manusia? Ya, hewan saja, mohon maaf, anjing saja, ya diangkat kedudukannya di dalam syariat ini. Mana yang belajar, mana yang tidak belajar, apalagi manusia. Naam. Apa sifat-sifatnya hewan tersebut? Mu'allam, sudah terlatih, sudah belajar. Kata al-mu'allif, ada beberapa di sini disebutkan, ada tiga. Qala wa dzalika bi an tattasifa bisifati taliyah. Hewan tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Ini tandanya hewan sudah terlatih. Yang halal buruannya. Yang pertama, al-awwal, antaqsuda ilal hayawan alladhi yuradu sayduhu idza arsalta ilaihi wala taqsudu syai'an ghairahu. Ciri atau sifat yang pertama, hewan tersebut, hewan pemburu tadi, dia akan menuju hewan buruan yang engkau utus kepadanya, dan dia tidak menuju kepada yang selainnya. Ya. Jadi hewan ini ngerti mana target, ya kan? Kalau dia misalnya kita berburu dengan menggunakan anjing pemburu, ya, atau macan atau serigala atau burung elang, dia ngerti mana hewan tujuan, mana hewan target, ya. Ketika kita lepas dia, kita usir dia, ayo tangkap, atau dengan bahasa yang lain lah, ya, bahasa pemburu kan macam-macam ya. Ketika mengusir hewan pemburunya, tangkap, dia akan menuju hewan yang dijadikan target, bukan yang lain, ya, bukan yang lain. Nah, ini tanda, ini sifat berarti hewan tersebut sudah terlatih. Ini yang pertama. Yang kedua, athani antan zajira idza zajart fatatawaqqaf idza stawqafaha sahibuha. Hewan tersebut akan bergerak ketika diperintah dan akan berhenti ketika diminta berhenti oleh pemiliknya. Naam. Ini dua hal. Ya. Dia akan bergerak ketika diminta, dan dia akan berhenti ketika diminta berhenti oleh pemiliknya. Ya, jadi dia ngerti kapan dia bergerak. Naam. Enggak tiba-tiba langsung tiba-tiba dia lari lepas, ya, kemudian menangkap hewan buruan, tidak. Nah, ini enggak lulus ini berarti. Ini enggak belajar dia. Ya, belum terlatih. Terlatih itu kalau dia diminta lari, dia bergerak, bergerak. Dan ketika sudah menangkap, ya, dia cekik misalnya apa namanya hewan buruannya, atau dia gigit hewan buruannya, kemudian pemiliknya minta berhenti, berhenti, dia berhenti, dia lepas hewan tangkapannya tadi. Ini menunjukkan dia telah terlatih. Wa hadza syartan, kata al-muallif, dua syarat ini mu'tabarani fil kalbi khasatan. Dua syarat ini berlaku untuk khusus pada anjing. Hewan pemburu anjing. Ya. Kalau macan, kalau yang lain bagaimana? Kata beliau, li'anna al-fahda la yakadu yujibu da'iyan wa in i'tubira muta'allaman. Soalnya kalau macan, ya, kalau kita menggunakan hewan pemburu dari macan atau serigala, ya, itu bahkan terkadang itu enggak mau menjawab tuannya. Kalau diminta berhenti dia tetap aja. Ya. Ini kalau macan, kalau singa ya. Naam. Dan dia teranggap tetap hewan yang terlatih. Artinya kalau macan atau singa, naam, ini kalau pemiliknya atau tuannya minta berhenti agak susah. ya mungkin harus dengan tenaga sedikit, harus dia ditarik atau bagaimana gitu kan. Gak cukup dengan perintah saja, gak cukup dengan ucapan atau isyarat. Beda kalau dengan anjing. Anjing ini agak pintar, artinya agak sedikit menerima komunikasi ya. Ketika dia diminta oleh pemiliknya, stop, nah, lepas, dia akan melepas, dia akan berhenti. Tapi kalau macan, ini karena kebuasannya ya kan, agak susah untuk diperintah. Hey, stop, berhenti. Oh, dia terus saja ya bergulat dengan hewan tangkapannya tadi. Agak sedikit perlu untuk ya agak ditarik, ya diberhentikan. Nah, yang seperti ini tetap macan tersebut dianggap hewan yang terlatih. Khusus ya, khusus untuk macan atau yang semisalnya, tetap walaupun dia enggak menjawab, enggak respon terhadap pemiliknya, tetap dia dianggap hewan terlatih. Demikian, boleh dimakan tangkapannya. Kalau amma thayr, adapun hewan pemburu dari jenis burung, fata'limuha yu'tabaru bi amroin kadzalik. Antas antustarsala idza arsalt wa antarji'a idza da'ait. Adapun burung, maka diketahui burung itu sudah terlatih dengan dua syarat tadi pula. Dia akan pergi, nah, kalau engkau memerintahkan dia untuk pergi, dan dia akan kembali kalau engkau panggil dia untuk kembali. Ya. Jadi ini dua syarat ini, dia akan pergi ketika diminta untuk pergi, dan dia akan stop, berhenti dan kembali ketika diminta oleh pemiliknya. Ini pada anjing dan burung. Ya. Adapun macan dan yang semisalnya, ya, ini agak susah untuk dia stop atau dia kembali ketika dia sudah menangkap hewan buruan. Walaupun itu dia tetap teranggap dia hewan yang terlatih. 6. Ini syarat yang kedua. Hewan tersebut mengerti komunikasi. Kapan diperintah untuk pergi, kapan diperintah untuk kembali. Syarat yang ketiga. Qala alla ta'kula syai'an minas saydi idza qatalathu qabla an tasila bihi ila sahibiha alladhi arsalahu. Syarat ketiga, hewan pemburu tadi, dia tidak akan memakan hewan buruannya sampai dia membawa hewan tersebut kepada pemiliknya yang mengutusnya. Ya. Jadi ketika kita punya hewan pemburu, singa misalnya atau macan, kita lepas macan tersebut. Ya. Tangkap apa kijang itu misalnya. Dia akan langsung berburu, mengejar kijangnya. Ketika dia menangkapnya, ya dia menggigitnya, dia mencekiknya. Nah, dia enggak akan makan hewan itu. Ya. Kalau yang tidak terlatih, hewan yang liar, ya kan? Ketika dia dapat mangsa, dia langsung akan memakan, ya. Apalagi kalau lagi lapar, ini macan dapat kijang, wah langsung disikat dimakannya. Nah, ini tidak terlatih dia, masih liar. Tapi kalau dia sudah terlatih, sudah diajari, ketika dia tangkap, dia enggak akan memakan hewan tersebut. Dia tunggu pemiliknya, ya. Kalau dia dikasih bagian, baru dia makan. Naam. Dia tunggu atau dia bawa kepada pemiliknya. Nah, ini tiga sifat hewan yang telah terlatih, ya. Yang pertama, dia akan menuju kepada hewan yang telah ditargetkan, bukan yang lainnya, ya. Yang kedua, dia mengerti komunikasi, kapan diperintah untuk pergi lepas, kapan diperintah untuk kembali dan berhenti. Yang ketiga, sifat yang ketiga, dia tidak akan memakan bagian dari hewan buruan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hewan pemburu tadi sudah terlatih. Nah, kalau tidak memiliki sifat-sifat seperti ini, hewan tersebut dikatakan ini belum terlatih. Hewan yang dia tangkap atau buruan yang dia tangkap ini tidak boleh dimakan. Demikian. Karena ini syaratnya, ya. Syarat hewan pemburu tadi antakuna muallamah, hewan tadi sudah terlatih. Apa sih dalil dari syarat-syarat ini atau dari sifat-sifat ini bahwa dia harus sudah terlatih? Disebutkan oleh al-mu'alif. Apa dalilnya? Qala wal aslu fi i'tibari hadhihi syurut qauluhu ta'ala. Dalil dianggapnya syarat ini yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala qul uhilla lakumut thayyibatu wama 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakan wahai Nabi, uhilla lakumut thayyibat, telah dihalalkan untuk kalian makanan-makanan yang baik atau thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan dari apa-apa yang kalian ajarkan kepada al-jawarih, kepada hewan-hewan pemburu. Mukallibin yang dia bisa berburu, menangkap hewan buruan. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, kalian mengajarkan hewan-hewan tersebut sebagaimana kalian mendapatkan ilmunya dari Allah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian. Fakulu, maka makanlah, mimma amsakna 'alaikum, dari apa-apa yang mereka tangkap untuk kalian. Mimma amsakna 'alaikum, apa yang mereka tangkap untuk kalian, bukan untuk hewan itu sendiri, ya. Dia bukan menangkap untuk dirinya sendiri. Allah tidak mengatakan mimma amsakna 'ala na'am 'ala nafsiha, demikian, tapi dia menangkap untuk pemiliknya. Nah, ini dalil dari ayat. Yang kedua, dalil yang kedua dari hadis. Qala al-mu'allif, qala wa hadithu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, idza arsaltal kalbal mu'allam wa sammaita fa amsaka wa qatala fakul. Wa in akala fala ta'kul. Fa innama amsaka ala nafsihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arsalta al-kalbal mu'allam, apabila engkau mengutus anjing yang sudah terlatih, ya, hewan pemburumu, dan dia sudah terlatih, kamu utus dia, ya, kamu utus dia, maksudnya kamu perintah dia untuk menangkap. Ini syaratnya. Kalau dia lepas, dia menangkap tanpa ada perintah, nah ini bukan yang terlatih namanya. Kamu lepas dia, kamu utus dia. Wasammaita, dan engkau telah mengucapkan bismillah. Sammaita. Kata sammaita dari kata at-tasmiyah. Bedakan antara at-tasmiyah dengan al-basmalah. At-tasmiyah dengan al-basmalah. Kalau at-tasmiyah, at-tasmiyah itu cukup dengan menyebut bismillah. Ini beda istilah, ya. Adapun kalau al-basmalah itu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ketika kita ingin berburu, kita ingin menembak, atau kita ingin melepas hewan pemburu kita, itu kita mengucapkan apa? Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Apa jawabannya? Cukup bismillah. Cukup bismillah saja, ya. Ini yang dimaksud dengan at-tasmiyah. Beda kalau al-basmalah. Kalau al-basmalah lafadznya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ini sama dalam perkara apa namanya hewan buruan, dalam perkara apa namanya menyembelih, ya. Cukup dengan mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Wasammaita, dan engkau mengucapkan bismillah. Fa'amsaka wa qatala, kemudian hewan tersebut menangkapnya, menangkap buruannya dan membunuh buruannya, fakul, maka makanlah, maka makanlah. Ini halal untuk kalian. Wa in akala fala ta'kul. Tapi kalau hewan pemburu tadi dia memakan apa yang dia tangkap, ya, katanya wah ini bagian saya ambil sedikit pahanya misalnya, nah, atau dia ambil sedikit lehernya, dia makan sedikit. Ya, ketika kita lihat ternyata hewan buruan tadi loh, kok ada daging yang terkoyak, nah, ada bagian tubuh yang terkurangi yang dia sudah makan, ya, berarti ini hewan pemburu tadi dia ngambil jatahnya sebelum mendapatkan izin. Nah, ini berarti kurang terlatih atau tidak terlatih, ya. Dia enggak memakannya. Kalau dia memakan bagian dari hewan buruan tadi, fala ta'kul, jangan kamu makan. Ya. Itu haram untuk kalian. Jangan kamu makan. Kenapa? Fa innama amsaka 'ala nafsih, karena dia menangkap hewan buruan tadi untuk dirinya sendiri, ya, bukan untuk tuannya. Sedangkan di dalam ayat Al-Qur'an tadi apa? Disebutkan fakulu mimma amsakna alaikum, alaikum antum. Dia menangkap untuk kalian, pemilik hewan pemburu. Bukan amsakna ala nafsiha, bukan menangkap untuk dirinya sendiri. Ya, ini bedakan ya. Naam. Ini hadis Adi bin Hatim. Hadis ini mutafakan alaih. Di dalam lafadz Muslim kita baca riwayat yang lain. Di sana terdapat faedah. Dari hadis Adi bin Hatim juga riwayat atau di dalam lafaz Muslim kata Nabi alaihi salatu wasalam atau kata beliau kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata kepadaku, ya, ketika Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi tentang hewan buruan, Nabi menjelaskan kepada beliau sallallahu radhiyallahu anhu qala idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah alaihi, kalau engkau melepas anjingmu, anjing pemburu, maka sebutlah nama Allah. Fa in amsaka alaika fa adrakta huhayyan fatbahu. Kalau dia menangkap untukmu dan engkau mendapati hewan buruan tadi masih hidup, ya. Fatbahu, Nabi memerintah, maka sembelihlah. Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, ada dua keadaan hewan buruan yang ditangkap oleh hewan pemburu. Misalnya seekor anjing menangkap kijang. Anjing pemburu menangkap seekor kijang. Ketika ditangkap, kijang ini ada dua keadaan. Imma kijang tersebut masih memiliki nyawa, hayatun mustaqirroh. Hayatun mustaqirroh, nyawa yang masih ada pada dirinya. Hayatun mustaqirah itu maksudnya ini kijang ini kalau dilepaskan, kalau dibiarkan, dia akan terus hidup walaupun dia sudah cedera, ya kan? Walaupun dia sudah digigit, sudah terluka, ya kan? Kalau dibiarkan ini akan hidup terus. Nah, ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, dia masih hidup dengan hayatun ghairu mustaqirah, dengan nyawa yang tidak tetap. Artinya kita dapati kijang tersebut dia masih ada nyawanya, masih hidup, tapi apa namanya, kalau dibiarkan ini bakal mati, ya. Dia misalnya menggelepar-gelepar, ya, masih ada nyawanya, ini masih bergerak, ya. Tapi ini nyawa yang ghairu mustaqirroh, nyawa yang tidak akan menetap. Artinya kalau dibiarkan ini kijang bisa mati. Nah, ini dua keadaan. Kalau kita mendapati hewan buruan kita dalam keadaan yang pertama, dia masih memiliki hayatun mustaqirroh, nyawa yang tetap, artinya kalau kita biarkan ini akan tetap hidup terus. Sepakat para ulama, keadaan yang seperti ini wajib untuk disembelih. Mafhum ya? Kalau dia masih punya nyawa dan kalau kita biarkan dia akan hidup terus, nggak cukup dengan apa namanya, dengan mengirim atau apa menangkap dengan hewan pemburu tadi, tapi harus dengan sembelihan. Jadi kita lihat, oh ini masih hidup, tangkap, sembelih, itu wajib, ya, wajib disembelih. Sepakat para ulama. Tapi kalau dia masih hidup dan nyawanya itu nyawa yang tidak tetap, ya, sama seperti istilahnya hewan yang kalau kita lagi nyembelih sapi, ya kan, sudah disembelih, ya kan, semua sudah terpotong, dia masih bergerak-gerak, ya kan, itu berarti masih ada nyawanya. Itu yang disebut dengan hayatun ghairu mustaqirroh, nyawa yang tidak tetap. Artinya nyawa ini tinggal tunggu hilangnya saja, ya. Masih ada pergerakan, tapi kalau dibiarkan ini bakal mati. Yang seperti ini kalau masih sempat disembelih itu afdol, tapi kalau gak disembelih kemudian dia mati, gak apa-apa. Bedakan ya. Yang kedua, gak apa-apa. Artinya kita sudah bisa bedakan, oh ini sudah parah, ini hanya pergerakan sedikit, ini sisa-sisa nyawanya saja, sebentar lagi dia mati. Kita gak sembelih, itu gak apa-apa, dimaafkan. Dimaafkan. Naam. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut, qala wa in adraktahu qad qutila wa lam yakul minhu fakulhu. Kalau engkau dapati hewan buruan tadi, ya, telah dibunuh oleh anjing pemburu dan anjing tadi tidak memakannya, fakulhu, maka makanlah hewan buruan tadi, ya. Wa in wajatta ma'akal bika kalban ghairahu wa qad qatala fala ta'kul. Tapi ketika engkau mendapati hewan buruan tadi, kita dapati kijang tadi, ya, ma'akal bika kalban ghairah, ternyata kijang tadi ditangkap, na'am, di sisinya ada anjing selain anjingmu. Ya kan? Ada anjing selain anjingmu. Jadi kita datangi kijang tadi, ya. Tiba-tiba, loh, kok ada anjing lain ini? Ini anjing siapa? Na'am. Ikut nimbrung di situ. Na'am. Wa qad qatala fala ta'kul. Dan anjing tadi, bukan anjing kita, anjing tadi yang lain itu telah membunuh kijang tadi, hewan buruannya. Kita ketahui, oh ternyata yang membunuh bukan anjing kita. Anjing ini, anjingnya orang ini. Atau anjing liar. Fala ta'kul, maka jangan kamu makan. Nah, jangan kamu makan. Kenapa? Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalah, karena kamu enggak tahu anjing yang mana yang telah membunuh kijang tadi. Paham ya? Ini saddu dzari'ah. Ini kita menutup pintu karena kita enggak tahu ini anjing yang mana. Jangan-jangan anjing liar ini. Dan anjing liar ini ghairu mu'allam. Ya, bukan anjing yang terlatih, maka tangkapannya tidak halal. Ya kan? Kita nggak tahu siapa yang menangkap. Terlebih kalau kita tahu, oh ternyata yang nangkap bukan anjing kita, anjing orang lain atau anjing liar, maka jangan dimakan. Naam. Di dalam riwayat lain disebutkan alasannya oleh Nabi. Nabi mengatakan, fa innama sammaita ala kalbika walam tusammi ala ghairihi, karena sesungguhnya engkau telah menyebut bismillah untuk anjingmu dan kamu tidak menyebutkan atau membaca bismillah pada anjing yang lain. Nah, anjing lain ini kita enggak tahu. Ya, walaupun dia terlatih misalnya, tapi kita enggak tahu ini ketika dilepas dia dibacakan padanya bismillah atau tidak. Dan bismillah itu syarat, ya kan? Tasmiyah syarat. Ketika kita melepas hewan, hewan pemburu kita harus dengan baca bismillah. Itu syaratnya. Kalau enggak dibacakan bismillah, maka tidak diperbolehkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kul mimma lam yudzkarismullah alaih. Jangan kamu makan apa-apa yang tidak dibacakan nama Allah padanya. Nah, ini keumuman ayat tersebut. Kemudian lanjutan dari hadis tadi, qala wa in ramaita bisahmika fadzkurismallah taala. Kalau engkau memanah dengan busurmu, dengan anak panahmu, maka sebutlah nama Allah. Ya. Jadi ini syaratnya. Ketika kita menggunakan panah kita atau tombak kita atau pedang kita atau dengan senapan kita misalnya, ya, maka bacalah bismillah, sebutlah nama Allah. Fa in ghaba anka yauman falam tajid fihi illa athara sahmik fakul insyita. Naam. Permasalahan lagi yang Nabi sebutkan. Wa in ghaba anka yauman. Kalau ternyata hewan buruan tadi sempat lepas. Ya. Dia lepas darimu beberapa hari. Naam. Jadi sudah kita misalnya kita tembak nih atau kita panah. Ya kan? Kena, kita melihat itu kena. Ketika kita datangi dia lari, dia masih bisa lari. Berapa hari kita cari gak ketemu. Ya. Ketika setelah beberapa hari kita dapati hewan tersebut sudah mati. Falam tajid fihi illa atharo sahmik. Kalau engkau dapati atau engkau tidak dapati pada hewan tersebut kecuali bekas panahmu, fakul insyita, maka makanlah kalau kamu kehendaki, kalau kamu mau. Jadi ketika kita beberapa hari ya kan enggak kita dapatkan, setelah beberapa hari kita temu, yo ini kijang yang kemarin saya tembak. Ini kijang yang kemarin saya panah. Ketika kita periksa kijang tersebut, hewan buruan tadi, kita tidak mendapati bekas tembakan atau luka kecuali karena panah kita atau karena senapan kita. Kita tahu, oh ini bekas tembakan saya. Naam. Berarti dia mati karena tembakan kita. Ya. Fakul in syi'ta. Maka makanlah kata Nabi. Kalau kamu mau silakan makan. Di dalam riwayat lain malam yuntin. Ya, selama apa namanya? Hewan tersebut belum berbau busuk. Ya, artinya kalau kalian ingin makan silakan makan. Naam. Itu hewan buruan kalian. Karena kalau sudah beberapa hari kan biasanya sudah berubah ya, ada bau yang kurang sedap. Naam. Malam yuntin. Fakul in syi'ta. Makan kalau kamu kehendaki. Ya. Qala wa in wajadtahu ghariqan fil ma fala ta'kul. Muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu Muslim. Kemudian kata Nabi, kalau engkau dapati hewan buruanmu tadi ghariqan fil ma, dia tenggelam di air, fala ta'kul, maka jangan makan. Karena kita enggak tahu, ya. Hewan ini mati karena senjata kita atau karena tenggelam? Ya. Kalau hewan tersebut matinya karena tenggelam, bukan karena senjata kita. Misal kita lagi berburu apa misalnya, hewan yang terbang misalnya, belibis misalnya ya. Tahu belibis? Nah. Kita bawa senapan. Tiba-tiba lewat di atas kita. Kita tembak. Das. Kita lihat dia jatuh. Tiba-tiba jatuhnya ke sungai atau ke danau, ke air. Nah. Kita datangi, kita dapati dia tenggelam. Ya. Di dalam air. Kita enggak tahu ini. Dia matinya karena kenapa? Karena tembakan kita atau karena tenggelam? Maka di sini orang yang sudah biasa berburu dia paham, dia tahu, dia teliti hewan buruan tadi, dia lihat belibisnya misalnya ya. Ternyata belibis ini hanya kena kakinya, kena pahanya misalnya. Nah, dia paham, ini belibis kalau kena kakinya ini nggak akan mati. Ya, dia nggak akan mati. Berarti dia matinya ini karena tenggelam, ya kan? Jangan dimakan. Dia mati karena tenggelam. Ini bangkai, ya. Ini tidak halal. Tapi kalau kita dapati ternyata belibisnya terkenanya di kepala misalnya, kalau sudah kena di kepala ini pasti mati. Walaupun dia tenggelam, maka makanlah, tetap makan. Karena kita bisa yakinkan dia mati sebelum jatuh ke dalam air. Dia mati karena senjata kita. Paham ya? Bisa dibedakan ya. Nah, ini apa namanya, apa yang dia, Nabi sebutkan di dalam hadis tersebut. Taib. Selesai syarat-syarat seputar berburu dengan hewan pemburu. Nah, tersisa beberapa permasalahan. insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya biidnillah. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.